Alin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Terakhir kita bahas hadis tentang pengutusan dan pengiriman Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah dan untuk menjadi qadi atau kemudian dan penguasa di sana. Maka di antara kandungan dari hadis ini bahasanya zakat tidaklah wajib bagi orang-orang fakir, karena Nabi mengatakan di hadis ini tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang fakir mereka. Namun siapakah itu orang kaya dalam bab zakat? Maka orang kaya dalam bab zakat adalah apakah dia adalah orang yang memiliki duit nganggur jutaan rupiah? Jawabannya bukan. Orang yang kaya dalam bab zakat adalah alladzi yamliku nisaban. Adalah orang yang memiliki harta yang telah sampai nisab, kadar minimal untuk kena zakat. Maka siapa yang memiliki nisab, maka dia adalah orang kaya. Dia wajib baginya membayar zakat meskipun dia adalah orang yang miskin dari sisi yang lain. Akan tapi dia adalah orang kaya dari sisi zakat itu wajib atasnya. Dan di antara pelajaran dari hadis ini bahasanya zakat itu semestinya disalurkan kepada orang-orang miskin di negeri di mana keberadaan harta tersebut. Maka tolak ukur kalau zakatul fitri itu disalurkan kepada orang-orang dan masyarakat di mana kita menjumpai fitri, menjumpai tenggelamnya matahari di hari puasa yang terakhir. Idealnya itu disalurkan di situ. Sedangkan zakat itu didistribusikan di daerah di mana harta itu berada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faturaddu ala fuqaraihim atau fi fuqaraihim, dikembalikan zakat itu kepada orang-orang fakir mereka. Oleh karena itu maka zakat tidaklah dikeluarkan dari negerinya, negeri harta itu, kecuali karena alasan yang kuat, karena satu sebab. Adapun jika selama di negeri di mana harta kena zakat itu ada di situ, masih ada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka mereka itulah yang lebih utama untuk mendapatkan zakat dibandingkan yang lain. Bahkan sampai sebagian ulama menegaskan haramnya mengeluarkan zakat dari negeri tersebut selama masih ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, dan berdalil dengan hadis ini. Ditambah alasan yang kedua, karena orang-orang fakir di negeri tersebut itulah yang menggantungkan dirinya mengharapkan untuk dapat cipratan distribusi zakat dari pemilik harta di mana harta itu ada di dekat mereka. Kemudian alasan yang lainnya, dikarenakan orang kaya jika menyalurkan zakatnya ke luar daerah, maka boleh jadi ini menimbulkan kemarahan, menimbulkan hasad orang-orang miskin, orang-orang fakir, sehingga mereka kemudian ya'tadi alihim, bertindak zalim kepada orang kaya dengan mengatakan dan beralasan kami tercegah untuk mendapatkan hak kami. Akhirnya mereka kemudian berusaha untuk kemudian yatasallatuna alaihim, malah kemudian melakukan tindakan merampas dan merusak. Dan tidaklah diragukan di antara satu hal yang keliru ketika seorang itu mengeluarkan zakat hartanya ke tempat yang jauh, padahal ada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut di negeri tersebut. Karena orang yang dekat, karena tetangga, itulah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah zakat. Dan definisi zakat adalah batul nasib, memberikan satu bagian yang Allah wajibkan, yang Allah wajibkan pada harta-harta yang kena zakat. Ya, maka kesimpulannya yang terbaik adalah zakat itu didistribusikan di daerah sekitar di mana harta itu berada dengan sejumlah alasan. Tadi tiga alasan yang disampaikan. Yang pertama karena hadis yang mengatakan ini diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan pada orang miskin, orang fakir mereka. Tapi merekanya mana? Merekanya adalah sama-sama dengan orang kaya itu. Kemudian alasan yang kedua adalah karena karena orang miskin yang di daerah tersebut itulah orang yang tahu harta berlimpah dan boleh jadi sebagian dari mereka mengharapkannya. Dan lain halnya dengan orang yang terletaknya di non jauh di sana, mereka tidak tahu keberadaan harta ini, maka mereka tidak memikirkannya. Kemudian alasan yang ketiga tadi, antisipasi supaya tidak terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada si orang yang kaya. Kemudian kenapa zakat disebut sedekah, atau kenapa sedekah disebut sedekah? Dan sedekah ada dua macam, ada sedekah wajib itu zakat dan ada sedekah sunnah. Kenapa sedekah itu disebut sedekah? Padahal sedekah itu kalau dilihat dari kata-katanya, maka diambil dari kata-kata sidqun, artinya jujur, artinya tulus. Apa hubungan antara bersedekah dengan jujur? Maka sedekah itu disebut sedekah dalam bahasa Arab karena berbagi harta itu menjadi indikator ketulusan dan kejujuran iman si pelaku sedekah. Dikarenakan harta itu satu hal yang dicintai oleh jiwa manusia sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian cintanya dengan harta cinta yang sangat besar. Dan prinsip normalnya manusia, dia tidak akan berbagi sesuatu yang dia cintai kecuali karena ada sesuatu yang lebih dicintai. Oleh karena itu, seorang pemilik harta, boleh jadi laki-laki ataupun perempuan, ketika dia berbagi harta padahal dia demikian cinta dengan harta karena dia susah payah untuk mendapatkan harta, maka ini menunjukkan bahwasanya ma'indallah, pahala di sisi Allah jauh lebih dia cintai daripada hartanya. Maka ini menjadi bukti ala sidqil iman, jujurnya iman dan tulusnya iman. Itu kenapa hikmah dibalik atau penjelasan dibalik dipilihnya istilah sedekah untuk kegiatan berbagi harta. Kemudian tukhadu min aghniyaihim faturatu ala fuqaraihim. Maka yang namanya zakat itu diambil dari orang kaya, diambil dari orang yang kaya, garis bawahi kata-kata diambil. Diambil dari orang yang kaya bukan sekedar diterima dari orang kaya, namun diambil dari orang kaya lantas dikembalikan kepada orang fakir. Maka kata-kata diambil dari orang kaya menjadi dalil ana ala anna li walil amri ayya khudaz zakata min ahliha. Dia bahasanya aslinya dalam aturan Islam yang ngambil zakat itu adalah penguasa. Yang ngambil zakat itu adalah penguasa, diambil dari orang kaya kemudian disalurkan kepada ila masarifiha, pada sasarannya. Dan jika orang kaya itu telah menyerahkan hartanya sebagai pembayaran zakat kepada penguasa yang mengambil zakat, maka baratid dhimmatu, maka telah gugurlah kewajibannya. Oleh karena itu maka zakat disebut dengan diambil dari orang kaya. Di ayat dikatakan khud min amwalihim, ambil dari harta mereka. Artinya bukan hanya nunggu. Ya, nunggu kemudian ada yang orang kaya yang dengan kesadaran hatinya bayar zakat, kemudian bayar zakat, tidak. Namun diambil. Ya, namun diambil. Artinya seandainya tidak mau menyerahkan baik-baik, maka diambil paksa. Oleh karena itu dalam sejarah kita, secara umat Islam, ada di masa Abu Bakar ada yang namanya memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ini mereka adalah sejumlah orang yang diminta baik-baik untuk menyerahkan zakat, tidak mau, diminta paksa, menolak dan melawan. Akhirnya dikirimi pasukan. Dan akhirnya kemudian mereka demi mempertahankan pelitnya sampai rela mempertaruhkan nyawa, rela perang supaya hartanya tidak diambil sebagai zakat. Maka oleh karena itu diambil. Artinya seandainya tidak mau, ya dipaksa. Itu idealnya demikian. Namun sejak waktu yang lama hal ini telah hilang dari tengah-tengah kaum muslimin. Sejak waktu yang lama hal ini hilang dari tengah-tengah kaum muslimin, sehingga zakat itu kembali kepada kesadaran individu masing-masing. Yang sadar ya bayar, yang tidak sadar ya tidak pernah bayar. Kemudian jika ada orang yang bertanya, seandainya penguasa itu menjalankan kewajibannya, diantaranya adalah masalah mengambil zakat dan mendistribusikannya. Jika ada yang bertanya, saya tidak merasa aman penguasa akan main-main dengan zakat. Maka penguasa yang mengambilnya akan mempermainkannya, kemudian menyalurkannya tidak pada tempatnya. Maka kami katakan, maka jawaban ulama tentang hal ini, jika Anda telah menunaikan kewajiban Anda, maka telah gugur kewajiban Anda. Baik dalam realisasinya, harta zakat itu disalurkan pada tempat penyaluran yang benar, ataukah tidak disalurkan di tempat yang benar. Namun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ra'a annal imama la yasrifuha fi masrifiha, jika rakyat itu tahu penguasa tidaklah mendistribusikan zakat pada tempatnya, fala yu'tihi ila idza talaba minhu dzalika wa alzamahu bihi, maka jangan serahkan pembayaran zakat kecuali jika penguasa meminta dan mengharuskan untuk diserahkan. Kalau tidak mengharuskan, maka jangan diserahkan. Wahina idza, dan pada saat itu maka gugurlah, maka gugurlah kewajiban orang kaya dalam masalah pembayaran zakat. Oleh karena itu maka berdasarkan perkataan Imam Ahmad di atas, tidaklah mengapa jika ada seorang yang menyembunyikan sebagian hartanya, manakala penguasa yang mengambil zakat tidak mendistribusikannya pada tempatnya. Dalam rangka dia sendirilah yang mendistribusikan zakat yang wajib tersebut di tempat yang semestinya. Kemudian seandainya kita andaikan penguasa mengambil zakat dari orang kaya lebih banyak dari yang wajib dibayarkan oleh orang kaya, fa inna dzalika dzulmun, maka itu bentuk kezaliman penguasa yang tidak halal dan tidak boleh, yang haram dilakukan oleh penguasa. Dan kewajiban rakyat jika menjumpai kondisi semacam ini, fali asam wa ta'ah, maka maka hendaklah dia mendengar dan taat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tetap mendengar dan taat di kasus-kasus yang lain. Di kasus-kasus yang lain, ketika yang di aturan yang dikeluarkan itu aturan yang baik dan manfaat. Adapun di kondisi ini, ya karena penguasanya main paksa dan dia ambil lebih dari yang seharusnya, maka tentu tidak ada jalan kecuali pasrah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati wa in darba dhahrak wa akhadha malak. Tetap dengar dan taat, jangan lakukan kudeta, jangan lakukan revolusi. Meskipun penguasa Anda itu zalim dengan memukul punggungmu atau menyita dan merampas hartamu tanpa alasan. Namun jika kita andaikan penguasa itu ngambil kurang dari semestinya, maka tetap wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkan yang seharusnya dikeluarkan dan dibayarkan. Seorang kaya tidak boleh mengatakan penguasa telah mengambil zakat dariku, maka berarti telah gugur kewajibanku. Maka seandainya kewajiban zakat yang dibayarkan itu 1000, kemudian penguasa cuma ngambil 800, maka si muzaki, si orang kaya ini punya kewajiban untuk menggenapkan, nambahi 200, disalurkan ke tempat yang berhak untuk mendapatkan zakat. Petuhi juga dia keluarkan 200 yang belum diambil oleh penguasa. Ya, maka seandainya penguasa itu ngambil zakatnya kurang dari semestinya, maka itu belum selesai. Si pemilik harta masih punya kewajiban. Namun perlu diketahui berkenaan dengan penguasa mengambil harta untuk pembayaran zakat, perlu diketahui bahasanya para ulama fikih membagi harta itu dua macam. Ada harta yang terlihat dan ada harta yang tersembunyi. Ada amwal zahirah dan ada amwal batinah. Ada harta yang tersembunyi, maka harta yang tersembunyi itu distribusi zakatnya terserah pemiliknya. Ini terserah pemiliknya. Dan di antara harta tersembunyi adalah kepemilikan emas dan perak. Ya, demikian juga uang kertas, orang tidak tahu isi dompet orang lain. Ya, karena kelihatan kaya belum tentu punya banyak duit, karena boleh jadi ternyata utangan semua. Ya, cuma kelihatannya saja, wah, ternyata tidak pernah bisa tidur. Tidak pernah bisa tidur kalau sudah tanggal 10 dan sebagainya, maka berhari enggak bisa tidur karena mikirkan pembayaran utangnya. Maka kita tidak tahu isi dompet orang, dia punya duit berapa, maka dia harta tersembunyi. Harta tersembunyi itu distribusi zakatnya terserah pemilik harta. Kemudian ada harta yang zahirah, ada harta yang kelihatan. Di buku-buku fikih klasik disampaikan bahasanya harta yang kelihatan adalah ternak, kemudian pertanian. Kalau kemudian di buku-buku fikih klasik disampaikan bahwasanya zakat perdagangan itu termasuk harta tersembunyi. Dan tentu maknanya dan maksudnya adalah harta perdagangan sebagaimana masa silam. Sebagaimana masa silam umumnya model jual beli di masa silam, seorang pedagang itu kulaan di satu tempat, kemudian bawa ke tempatnya, kemudian dijual sampai habis. Nah, ini dijual sampai habis ini. Habis itu kemudian nanti kulaan lagi. Maka tidak diketahui habis itu untung ataukah rugi. Ini nanti untungnya berapa, tidak tahu. Maka para ulama para fuqaha terdahulu menyebutkan bahasanya harta perdagangan itu diantara harta al-batinah tersembunyi. Namun wallahu ta'ala a'lam, ketika harta perdagangan itu bentuknya toko yang itu kelihatan, kemudian mall atau semacam itu, maka tentu adanya banyak harta dalam hal ini adalah kelihatan dan bukan tersembunyi. Ya, kemudian satu hal yang patut diketahui bahasanya makna firman Allah Ta'ala innama sadaqatu lil fuqara dan seterusnya, ya, surat atau ayat yang ke-60 itu adalah hanya penjelasan tentang sasaran distribusi zakat. Maka tidaklah wajib setiap asnaf itu diberi, 8 asnaf tersebut semuanya harus diberi. Dan tidak pula wajib harus ada 3 orang di setiap asnaf. Bahkan jika Anda bayarkan zakat itu kepada 1 orang dari 1 asnaf, misalnya cuma fakir saja dan itu 1 fakir, ada orang punya kewajiban zakat 10 juta, kemudian 10 juta itu dia berikan pada cuma 1 golongan yaitu fakir, dan itu cuma 1 orang saja, maka ajza dzalika, maka itu sudah mencukupi. Kama fi hadal hadis, di antara dalilnya adalah hadis ini. Di antaranya adalah hadis ini, diambil dari orang kaya dikembalikan pada orang fakir, yang Nabi sebut cuma orang fakir. Dari 8 golongan penerima zakat cuma Nabi sebut fakir saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam distribusi zakat tidak ada kewajiban isti'ab. Istiab itu artinya 8 golongan semua, dalam bahasa Jawa artinya diratani. Ini dalam bahasa Jawanya diratani, tidak wajib diratani. Ini, tidak wajib istiab. Maka perlu diketahui bahasanya para ulama berselisih pendapat dalam masalah distribusi zakat. Apakah wajib istiab? Istiab untuk asnaf yang ada di satu daerah. Oh, ternyata asnaf yang ada 4. Di tempat yang lain boleh jadi ada 5, di tempat yang lain ada yang 6, boleh jadi di tempat yang lain ada yang 8 lengkap. Ya, maka para ulama berselisih pendapat dalam masalah distribusi zakat, apakah wajib isti'ab, artinya diratani semua asnaf yang ada di daerahnya ataukah tidak. Ya, maka Al-Imam Syafi'i mewajibkan isti'ab. Al-Imam Syafi'i mewajibkan isti'ab. Tidak boleh di situ di daerah tersebut ada 4 asnaf. Ada fakir, ada miskin, ada gharim. Misalnya kemudian ada ibnu sabil. Maka tidak boleh ketika di daerah tersebut ada 4 asnaf, kok cuma saya berikan kepada gharim saja, biar utangnya cepat lunas nih, tak kasih 10 juta, utangmu beres. Kalau diratai, maka ini tidak beres utangnya. Maka kalau Al-Imam Syafi'i mengharuskan isti'ab, harus diratai. Kalau di situ ada 4 asnaf, ya semua asnaf itu harus dapat. Wallahu a'lam, mungkin alasannya adalah karena di At-Taubah 60 itu paketnya pakai wawu. Innahu sadaqatu lil fuqara wal masakin, pakai wawu dan berarti semua. Wawunya diartikan ma'a, berarti semua. Kemudian di madzhab Syafi'i setelah wajib isti'ab, kemudian diwajibkan minimal di masing-masing asnaf itu minimal 3 person. Di masing-masing asnaf itu minimal 3 person. Apa alasannya? Alasannya karena bentuknya jamak. Innama sadaqatu lil fuqara, jamak, minimal jamak 3. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, masakin bentuk jamak, minimal jamak 3. Ini maksud taqatul fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha, semuanya bentuknya jamak. Dan jamak minimal 3. Maka dari alasan ini, maka di madzhab Syafi'i disebut zakat itu wajib isti'ab, wajib diratai, diratai semua yang asnaf yang ada. Kemudian dalam proses pemerataan ini masing-masing asnaf minimal 3. Kemudian namun di sisi lain tentu ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak wajib pemerataan. Boleh saja fokus cuma di satu asnaf saja, satu golongan saja. Dalilnya hadis Mu'ad ini, tukhadu min agniyaihim faturadu ala fukara'ihim. Diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang fakir. Nabi cuma menyebut fakir, tidak menyebut amil, tidak menyebut gharim, tidak menyebut riqab dan seterusnya. Berarti tidak harus isti'ab. Tidak harus isti'ab. Dan di sini kita jumpai pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, beliau kuatkan pendapat yang kedua. Ya, sehingga gimana dengan ayat pakai wawu kemudian jamak? Maka beliau katakan ayat atau ba 60 itu maknanya cuma bayanul masarif. Cuma menjelaskan tentang siapa saja yang berhak. Tidak kemudian maknanya ini 8 itu harus ada pemerataan terhadap 8 golongan. Terus jamaknya itu tidak menjadi maksud. Sehingga kemudian karena jamak dan nanti pergolongan harus minimal 3. Itu tidak menjadi maksud. Kemudian bisa kita simpulkan dari hadis ini bahasanya zakat itu disalurkan di negeri. Ay fi baladil mal. Di negeri letak itu, letak harta tersebut. Boleh jadi orangnya itu domisilinya di Jogja, namun tokonya di Surabaya. Tokonya di Surabaya dan dia mau kemudian membayarkan zakat perdagangan, zakat tokonya, zakat barang dagangan yang ada di tokonya. Maka itu disalurkan di Surabaya, jangan di Jogja. Jangan di Jogja. Orang dia tinggal di domisili di Jogja, kemudian dia punya misalnya dia punya perusahaan personal, perseorangan, punya sapi yang banyak, namun di tempat yang lain, tempatnya boleh jadi misalnya di Banjarnegara atau di sana, maka distribusinya di daerah sekitar harta. Fi baladil mal, di negeri di mana harta itu ada. Maka tolak ukur kalau distribusi zakat harta itu di baladul mal, di negeri tempat di keberadaan harta. Sedangkan zakatul fitri itu adalah ngikuti orangnya, bukan ngikuti domisilinya. Ya, ada seorang yang domisilinya di Jogja, dia staynya di Jogja, rumahnya di Jogja. Ya. Namun orang tuanya ada di tempat yang lain, orang tuanya ada di Sumatera, orang tuanya ada di misalnya ada di Medan misalnya. Dan akhir Ramadan dia mudik ke Medan. Maka pembayaran zakat itu di zakat fitri itu di Medan, jangan di Jogja. Karena pembayaran zakatul fitri itu mengikuti keberadaan badan. Karena dia adalah zakat badan, maka dia mengikuti keberadaan badan. Di manakah letak badan saat hari Ramadan yang terakhir, ketika matahari tenggelam, ya, di akhir Ramadan, itu badannya di mana? Nah, disitulah tempat distribusi zakatul fitrinya. Ya, maka zakat harta itu didistribusikan di baladul mal, di negeri di mana letak harta tersebut berada. Dan tadi telah dijelaskan tidak boleh mengeluarkan zakat dari negeri tempat harta tersebut kecuali ada maslahat dan ada kebutuhan yang lebih mendesak. Adapun selama di negeri tersebut, di daerah tersebut terdapat orang-orang yang berhak mendapatkannya, maka tidak dikeluarkan ke negeri yang lain. Namun zakat itu dibayarkan dan disalurkan di negeri tersebut. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil haramnya kezaliman. Dan di antara bentuk kezaliman adalah asa'i. Sa'i itu nama lain dari amil. Maka amil dan amil itu dalam fikih artinya adalah petugas yang diangkat oleh penguasa, perpanjangan tangan dari penguasa, yang nanti dia punya hak untuk memaksa. Untuk memaksa orang yang tidak membayar zakat. Maka tidak boleh bagi asa'i, nama lain dari al-amil, untuk mengambil zakat dari orang yang terkena kewajiban zakat lebih dari semestinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti dengan Mu'ad dengan mengatakan iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati dengan harta mereka yang berharga. Ya, qara'im jamak dari karimah, artinya al-hasanah al-marhubah, yang bagus dan yang diminati dengan besar. Ya, maka setiap orang yang melaksanakan syariat itu belum tentu tidak zalim. Bisa jadi dia zalim dalam pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sa'i atau al-amil in dia melaksanakan syariat Allah untuk mengambil zakat. Namun ketika proses pelaksanaan hal ini bisa jadi terjadi kezaliman, manakala diambil zakat dari orang kaya yang terkena kewajiban zakat lebih dari semestinya. Ya, kemudian hadis ini dalil bahasanya doa orang yang terzalimi adalah doa yang mustajab, karena Nabi katakan fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada tabir penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalil wajib atas seorang untuk menjaga diri dari kezaliman dan mengkhawatir mendapatkan imbas doa orang yang terzalimi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk punya rasa takut, punya khawatir terkena doa orang-orang yang terzalimi. Ittaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, kata Nabi. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk punya rasa khawatir zalim dengan orang dan mendapatkan doa orang yang terzalimi. Maka dari situlah maka hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi di bab yang sedang kita bahas, yaitu bab tentang keharaman kezaliman, haramnya kezaliman. Kemudian hadis selanjutnya masih di bab tentang haramnya kezaliman adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan man kanat indahu matlamatun li akhihi, barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim, min irdihi, boleh jadi zalim terhadap kehormatan dan nama baiknya. Menzalimi kehormatan itu bentuknya ghibah, bentuknya bikin fitnah, bentuknya caci maki. Mencaci maki di depan banyak orang, menjelek-jelekkan depan banyak orang, pas rapat RT atau yang lainnya, mempermalukan. Maka ini kezaliman berkenaan dengan kehormatan. Aw min syai'in, atau kezaliman-kezaliman yang lain. Falyatahallal minhu al-yawma, maka adalah dia selesaikan hari ini, yaitu di dunia. Maka adalah dia selesaikan, dia minta halalnya, yaitu minta kemudian selesai di hari ini, yaitu di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang kiamat, yang di hari kiamat itu tidak lagi ada dinar dan dirham, tidak ada lagi uang. Kalau kemudian belum beres di dunia sampai masih ngefek di akhirat, maka yang terjadi in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi, jika kezaliman terhadap sesama manusia itu belum selesai di dunia, maka jika orang yang zalim ini punya amal saleh, maka diambil amal salehnya berbanding lurus dengan kezalimannya. Wa ilam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi, namun jika ternyata si pelaku kezaliman ini tidak punya amal kebajikan atau amal kebajingan telah habis karena banyak orang yang harus dia bayar dengan pahala-pahalanya. Ukhidha min sayyati sahibi, maka diambillah dosa orang yang terzalimi. Fahumila alihi, kemudian dibebankan kepada si zalim. Rawahul Bukhari, demikian dalam hadis yang dilihatkan oleh Al-Bukhari. Maka penulis Riyadhus Shalihin rahimahullah ta'ala mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Nabi SAW bersabda, siapa yang punya permasalahan dengan manusia, kezaliman, maka baik itu kezaliman berkenaan dengan kehormatan, nama baik atau yang lain, maka adalah dia selesaikan al-yawma, hari ini, yaitu di dunia, sebelum tidak ada dinar dan dirham, itulah hari kiamat. Fa'inau fid dunya, karena ketika kita di dunia, maka masih mungkin seorang itu untuk menyelesaikan kezaliman yang menjadi kewajibannya dengan menunaikannya. Ya, di antara bentuk kezaliman adalah utang yang belum dibayar. Diselesaikan pakai duit, utangnya dibayar. Atau diminta ikhlasnya. Bahasa kita terjemah bebasnya, diminta halalnya itu diminta keikhlasannya. Akan tapi di akhirat tidak ada syai, tidak ada harta. Duit tidak dibawa, emas perak tidak dibawa. Tidak bisa bayar pakai emas dan perak. Meskipun emas peraknya dimasukkan ke kubur, di padang mahsyar tetap ketinggalan. Tidak kemudian ikut dan terbawa. Maka yang ada di akhirat tinggal amal saleh. Maka jika belum selesai di dunia, maka kezaliman itu tidak kemudian otomatis Allah ampuni. Fa'idha kana yaumal qiyamati, maka nanti pada hari kiamat akan terjadi kisas, hukum balas, hukum setimpal pada orang yang zalim dari orang yang didzalimi. Nah, kisasnya, hukuman setimpalnya, min hasanatihi, diambil dari pahala. Pahala orang-orang yang diambil dari pahalanya orang yang zalim, maka diambillah pahalanya. Padahal pahala ketika itu pada hari kiamat itu adalah ra'su malihi, modal manusia. Modal manusia untuk selamat. Tidak ada modal yang lain. Selamat di akhirat itu modalnya cuma pahala. Tidak ada modal yang lain. Pangkat yang tinggi tidak ada manfaatnya. Harta tidak dibawa. Anak istri, saudara, anak buah kabur semua. Maka modal satu-satunya untuk selamat di hari itu adalah pahalanya, amal kebajikannya, amal solehnya. Lah kok diambil, diberikan pada orang lain. Fa'in baqiya minhu syai, jika tersisa amal kebajikannya, alhamdulillah, diambili sama orang-orang yang korban kezaliman, ternyata masih ada sisanya, tentu ini keberuntungan. Wa ila ternyata tidak bersisa, maka yang terjadi dosa orang-orang yang terzalimi, korban kezaliman itu diambil kemudian dibebankan kepada si zalim, wal iyadzu billah. Fastada bidzalika sayi'atan ila sayi'atihi, artinya dosanya tambah banyak. Artinya dosanya tambah banyak. Oleh karena itu ada perkataan indah dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau katakan seandainya kemudian aku mau menggunjing orang, maka yang paling berat untuk aku gunjing adalah bapak dan ibuku sendiri. Kalau seandainya aku mau menggunjing orang, ngerasani orang, maka yang paling berat itu saya rasani saja bapak dan ibuku sendiri. Karena nanti gunjingan ini akan berdampak transfer pahala. Maka pahala itu hanya diberikan kepada, maka pahala itu selayaknya kita berikan pada orang yang kita cintai, bukan orang yang kita benci. Tragisnya, tragis dari penggemar riba, dia berikan sesuatu yang sangat mahal kepada orang yang tidak dia sukai. Ini musuhnya, ini orang yang tidak dia sukai, lawan bisnisnya, lawan politiknya. Itu yang kemudian setiap hari dia rasani, dia gunjing, dan itu yang dia transferi pahala. maka dia berikan transfer pahala kepada orang yang paling orang yang dia benci. Maka beliau katakan, kata Hasan Al-Basri, maka orang yang paling berhak untuk saya kunjing, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan transfer pahala amal kebajikanku adalah bapak dan ibuku sendiri. Maka seandainya aku menggunjing, maka aku akan menggunjing bapak dan ibuku, biar transfer pahalanya kepada orang yang aku cintai, bapak dan ibuku sendiri. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri dikasih tahu oleh budaknya, oleh pembantunya, oleh pelayannya, si fulan menggunjing dirimu. Maka Hasan Al-Basri kemudian nyuruh budak tersebut, nyuruh pembantunya untuk ngirim makanan. Ngirim makanan. Maka diambilkan makanan oleh Hasan Al-Basri, makanan di rumah diambil, kemudian diserahkan pada budak atau pembantunya. Maka tolong kirimkan makanan ini kepadanya, sampaikan kepadanya, sampaikan kepada beliau bahasanya ini bentuk terima kasih karena transfer pahala yang Anda lakukan, ini sebagai bentuk balasan terima kasih atas kebaikan yang Anda bagikan kepadaku. Ini dikirimi makanan, karena dia ngasih ngasih pahala, ngasih transferan pahala, kiriman pahala, maka dibalas dengan terima kasih, dikirimi makanan. Dan itulah deritanya orang yang suka menggunjing. Dan tahun politik adalah tahun penggunjing, tahun kasani. Maka derita orang yang hobi membicarakan orang lain, aib orang lain, kejelekan orang lain, kerugiannya adalah dia bisa jadi kemudian bersusah payah untuk melakukan berbagai macam amal soleh, bersusah payah untuk melakukan amal kebajikan, amal soleh dan amal ibadah. Ternyata susah payahnya itu adalah kerja untuk manfaat orang lain, ternyata itu kerja untuk manfaat orang lain. Maka demikianlah takdir min ajaibil qadar, di antara takdir Allah yang menakjubkan, adanya orang-orang yang Allah takdirkan rajin beribadah, namun dengan tugas pahalanya itu untuk orang lain, untuk orang yang dia fitnah, untuk orang yang dia gunjing, untuk orang yang dia jelek-jelekkan, untuk orang yang dia tahzir secara sembarangan dan seterusnya. Maka itu min ajaibil qadar, ada ya ternyata demikian. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.